بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, pendengar Radio Suara Qalbu Jayapura Irian Jaya, pendengar Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, pemirsa Ahsan TV. Saya tahu Ahsan TV gabung apa tidak? Gabung. Pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada dan pemirsa Cirebon teh naon? Lalila, Aila, Aila Cirebon dan beberapa channel TV ataupun stasiun radio lain yang ikut merilai siaran kita ini. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa setelah libur kurang lebih setahun ya. Dari tahun 2018 sampai 2019. Kita akan lanjutkan kajian tentang mengenal asma dan sifat Allah. Penjelasan kita sudah sampai pada bab beberapa buah dari ma'rifatullah. Salah satu buah dari mengenal Allah adalah berdoa. Sebab siapa yang mengenal sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Allah itu Al-Wahhab, Maha Pemberi, Allah itu Al-Jawad, amat sangat dermawan, Allah itu Karim, dan yang semakna dengan itu, pastilah dia akan banyak-banyak meminta kepada Allah. Sebab Allah amat sangat suka bila diminta, lebih sering kita meminta Allah lebih suka. Dan Allah benci atau murka bila seorang hamba tidak pernah meminta kepadanya. Ar-Rahman maknanya idza su'ila yu'ti. Apabila diminta dia akan memberi. Adapun Ar-Rahim wa idza lam yus'al yaghdab. Bila tidak diminta dia akan murka, dia akan marah. Ditambah dengan perintah Allah Azza wa Jalla kepada manusia untuk berdoa. Seperti surah Ghafir ayat yang ke-60. Apa nama lain surah Ghafir? Surah Al-Mu'min, surah yang keberapa? Ke-40. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berkata Rabb kalian, yaitu Allah, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari beribadah kepadaku, maksudnya mereka tidak mau beribadah. Dan ibadah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah berdoa. Nanti kita akan jelaskan jenis-jenis doa. Kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabah doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, dia akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan terhina. Dalam ayat ini ada dua faedah minimal yang terkandung. Pertama, perintah untuk berdoa serta janji akan dikabulkannya doa itu. Yang kedua, ancaman dari Allah kepada orang-orang yang enggan untuk berdoa kepadanya. Faedah ketiganya adalah berdoa adalah ibadah. Sebab Allah menyatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari beribadah kepadaku, maknanya takabur tidak mau alias enggan berdoa kepadaku. Oleh karena itu berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat tentang perintah berdoa ini, kata beliau, hatanil ayatani mustamilatani ala adabi nau'aini du'a. Ayat ini mencakup terhadap adab-adab tentang dua jenis doa. Ada dua macam doa. Macam yang pertama, du'aul ibadah, doa ibadah. Yang kedua, wa du'aul mas'alah, doa mas'alah. Adapun doa mas'alah, masalah itu artinya permintaan. Doa dalam bentuk meminta secara lisan. Ad-du'a, du'aul mas'alah, at-talab bi lisanil maqal, meminta kepada Allah dengan bahasa lisan. Seperti Allahumma rizukni, ya Allah berikan aku rizki, ya Allah berikan aku ilmu, ya Allah berikan aku jodoh, ya Allah bebaskan aku dari kesulitan, dari hutang. Itu doa mas'alah, doa dalam bentuk meminta secara lisan. Kedua, doa ibadah. Doa ibadah ini ad-du'a bilisanil hal, berdoa dengan bahasa tubuh, berdoa dengan cara beramal secara langsung, walaupun mulutnya tidak berkata-kata, mulutnya tidak mengucapkan kalimat-kalimat doa yang bernada meminta, enggak. Mulutnya mungkin diam, tidak berdoa, tidak meminta, tapi amalan yang dilakukannya menyiratkan permintaan. Dan intinya seluruh jenis ibadah apapun ibadah itu, selama diperintahkan oleh Allah, itu merupakan doa yang kita lakukan dalam bahasa tubuh. Contoh, kita melakukan saum, menahan diri dari makan, minum, syahwat, dari mulai fajar sampai maghrib, tisuk jedur, nepikeun ka sore, jeder. Kita saum, selama saumnya kita tidak berdoa, maka saum yang kita lakukan merupakan doa kepada Allah, dan inilah yang disebut dengan doa ibadah. Doa minta apa dengan saum kita? Meminta seluruh yang Allah janjikan untuk orang yang saum. Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam menjanjikan banyak hal kepada orang-orang yang saum. Pertama, ampunan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Siapa orang yang saum Ramadan karena iman dan ikhlas, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Itu yang Allah janjikan. Kedua, orang yang saum itu akan diselamatkan dari api neraka. As-saumu junnatun yastajinnu bihil amdu minan nar. Saum itu perisai. Seorang hamba melindungi dirinya dengan perisai itu dari api neraka. Man soma sauman fi sabilillah. Siapa orang yang saum sehari aja di jalan Allah, Allah akan jauhkan antara dia dengan api neraka sejauh langit dan bumi. Jadi orang yang saum dijanjikan diselamatkan dari api neraka. Orang yang saum juga Allah janjikan dimasukkan ke dalam surga. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga karena amalan itu. Apa kata beliau? Fa'alaika bisawm la mithlalah. Kalau begitu kamu harus saum. Saum itu tidak ada bandingannya. Itu beberapa janji yang Allah berikan kepada orang yang saum. Maka bila seseorang saum, menahan diri dari lapar, dari haus, dari syahwat di waktu yang sudah ditentukan dari mulai fajar sampai maghrib, maka pada hakikatnya orang itu sedang berdoa kepada Allah. Walaupun berdoanya bukan dengan lisan, mulutnya tidak meminta surga, mulutnya tidak meminta diselamatkan dari api neraka, mulutnya tidak mengatakan minta diampuni dosa, tidak. Tapi saumnya itu sendiri merupakan doa kepada Allah. Doa minta diampuni dosa, doa minta dimasukkan ke dalam surga, doa minta diselamatkan dari api neraka, dan doa-doa lain yang Allah janjikan kepada orang-orang yang saum. Itu yang disebut dengan doa ibadah. Kita sekarang duduk di sini. Selama duduk di sini, mulut kita terkatup, tidak berdoa apapun kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bicara, kecuali Ahwat biasa sambil ngobrol. Kasindir terus Ahwat nanya. Tapi duduknya kita dari awal sampai akhir mendengarkan merupakan sebuah doa. Doanya dalam bentuk amalan. Amalannya apa? Mendengarkan kajian ilmu. Apa yang kita minta dengan duduk ini? Banyak. Allah menjanjikan ampunan, menjanjikan rahmat, menjanjikan sakinah, ya. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyyathumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kalau satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid seperti yang kita lakukan, mereka membahas kitab Allah, mempelajari isinya, maka malaikat akan datang mengerumuni mereka. Akan diturunkan rahmat kepada mereka. Akan diberikan sakinah atau ketentraman jiwa kepada mereka. Dan Allah memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Itu yang Allah janjikan. Terus, inna lillahi malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang sayyarah. Sayyarah itu jalan-jalan. Mungkin bukan jalan-jalan, terbang-terbang ke sana kemari. Yabtaguna majalisal ilm. Mereka itu mencari majelis-majelis ilmu. Bila ditemukan ada majelis ilmu, mereka berseru kepada kawannya, ini nih yang kita cari, ayo kita hadir di sini. Lalu mereka pun berkerumun di majelis itu, bertumpuk dengan sayap mereka satu sama lain, hatta yamla'u ma baina sama'i wal ard, sampai memenuhi antara langit dan bumi. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ketika ada majlis ilmu, malaikat itu berkerumun di sana, bertumpuk sampai ke langit yang pertama. Begitu kajian itu bubar, malaikat naik ke langit, melapor kepada Allah. Allah bertanya, wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya bukan tidak tahu, Allah lebih tahu daripada mereka, ya. Allah bertanya untuk menjelaskan adanya dialog ini kepada kita. Min aina jitum? Dari mana kamu? Kata para malaikat, ji'na min indi ibadika ya Rabbi. Kami datang dari sisi hamba-hambamu ya Allah. Mereka duduk di dalam satu majlis mempelajari agamamu, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Wa yas'alunaka, dan mereka pun meminta kepada engkau ya Allah. Kata Allah, wa madza yas'alunani, apa yang mereka minta dari aku? Kata para malaikat, yas'aluna jannatak, mereka minta surgamu. Kata Allah, hal ra'au jannati, apakah mereka pernah melihat surgaku? Dijawab, belum. Bagaimana kalau mereka sudah pernah melihat surgaku? Oh, pasti akan lebih sungguh-sungguh lagi. Wa yasta'jirunaka, mereka pun meminta perlindungan kepadamu ya Allah. Ditanya oleh Allah, wa mimma yasta'jirunani, dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Dijawab, min narika, dari nerakamu. Apa mereka sudah pernah melihat nerakaku? Belum. Bagaimana kalau sudah melihat? Pasti akan lebih sungguh-sungguh lagi. Apa kata Allah Azza wa Jalla, saksikan oleh kamu, inni qad ghafartu lahum wa ataituhum masa'alunani, masa'aluni. Saksikan oleh kalian, aku ampuni dosa-dosa mereka, dosa-dosa orang-orang yang berkumpul untuk ngaji tersebut aku ampuni. Jadi orang yang ngaji begitu dapat ampunan Allah, walaupun kitanya tidak istighfar, tapi dengan duduknya itu sudah minta ampunan kepada Allah. Dan akan aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta dari aku. Apa yang mereka minta? Surga tadi. Dan aku akan berikan perlindungan kepada mereka dari apa-apa yang mereka meminta perlindungan kepadaku dari hal itu, dari neraka. Kata para malaikat, Rabbi, inna fihim amdun khatta'un kana yamurru wajalasa ma'ahum. Ya Allah, di kalangan mereka yang duduk itu ada abdun khatta'un, ada seorang hamba pendosa, ahli maksiat, ahlul kabair, disebut abdun khatta'. Disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan sigat mubalaghah, dari khati. Kalau khata'a salah, kalau orang yang melakukan kesalahan khati, satu kali dua kali. Kalau salahnya terus salah khata'. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang lain bahwa manusia itu khata'un, ya. Manusia itu apa? Khata'un, selalu melakukan banyak kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawabun. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat dari kesalahan. Ya Allah, di tengah mereka itu ada seorang hamba yang banyak melakukan kesalahan. Mungkin di masa lalu. Terus sudah hijrah, baru hijrahnya temerannya. Atau masih melakukan kesalahan tersebut. Ngaji-ngaji gitu ya, salah-salah. Ngaji-ngaji dosa-dosa. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Bukan STMJ, N Nah, ngaji terus NTMJ, ngaji terus maksiat jalan. Tuh ada orang yang selalu berbuat salah, dia itu enggak niat ngaji, karena yamuru, dia hanya lewat. Terus gabung. Lewat, datang melihat ada orang yang ngumpul-ngumpul, ikut saja gabung di sana. Tidak niat untuk ngaji dari awal. Niatnya dari rumah itu bukan untuk ngaji, mungkin untuk yang lain-lain, tapi lihat ada kerumunan ikut. Mungkin tadinya mau shopping gitu, tapi kan shopping jam bukanya jam 10 ya, mal-mal ya. Sekarang baru jam 9. Daripada nganggur gitu, ngaji aja dulu. Sebentar lagi jam 10 ngacir tuh. Atau nanti jam 11-nya setelah bubaran kajian ini baru ke mal. Ada orang yang kayak gitu, dia gak niat, tapi ikut gabung. Bagaimana dengan orang seperti itu? Allah Azza wa Jalla menyatakan, qad ghafartulah. Aku sudah ampuni juga dosa orang itu tuh. Ya, humul qawmu la yashqa jalisuhum. Mereka, orang-orang tukang ngaji ini adalah orang-orang yang siapapun yang bermuamalah, bergaul dengan mereka, itu tidak akan binasa. Ikut ngaji, walaupun di luar itu mungkin ancur-ancuran lagi, ya. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, aku ampuni dosa mereka selama mereka duduk di sana. Karena orang yang suka ngaji itu adalah suatu kaum yang siapa saja orang yang bergaul dengan mereka tidak akan binasa. Jadi yang Allah janjikan kepada orang yang ngaji itu adalah ampunan, surga, dan perlindungan dari api neraka, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi orang yang hadir di majelis kajian seperti ini cuma duduk, tidak istighfar secara lisan, tidak meminta surga secara lisan, tidak minta perlindungan dari api neraka secara lisan, tapi bahasa tubuhnya, duduknya dia, hadirnya dia di majelis itu sudah merupakan doa. Itulah yang disebut dengan doa apa? Doa ibadah. Intinya seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, bila kita lakukan, maka itu mengandung doa. Dan itulah yang disebut dengan doa ibadah. Ya. Makanya dalam surah Ghafir ayat 60 tadi Allah menyatakan, ud'uni astajib lakum, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, berdoalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari berdoa, dari ibadah kepadaku, maka dia akan masuk neraka jahannam secara terhina. Allah pun menjanjikan kepada hamba-hambanya di dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku ini dekat. Aku mengijabah setiap doa orang yang berdoa kepadaku ketika dia berdoa. Maka penuhi seruan aku dan berimanlah kepadaku agar mereka itu memperoleh petunjuk. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita berdoa dan murka apabila kita tidak berdoa kepadanya, sehingga tidak boleh banyaknya dosa yang kita lakukan membuat kita pesimis dari berdoa. Saya mah percuma berdoa juga banyak dosa, enggak akan dikabul. Akhirnya tidak berdoa, itu keliru, itu salah. Berdoalah kepada Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan doa kita. Kita pernah membahas adab-adab berdoa. Nah, sekarang tema yang kita akan angkat adalah beberapa larangan dalam hal berdoa. Bila larangan ini dilanggar, pertama, mungkin tidak akan dikabulkan doa itu. Yang kedua, mungkin dikabulkan tapi justru merugikan kita. Apa sajakah larangan-larangan dalam berdoa? Pertama, ini yang mungkin dikabulkan tapi merugikan kita. Kalau ini dilanggar, dikabulkan, tapi kita rugi. Apakah poin pertama ini? An-nahyu an ta'jilil uqubati fid dunya, larangan untuk berdoa minta disegerakan azab di dunia. Dengan menyatakan, ya Allah, azab apa saja yang engkau akan timpakan kepadaku di akhirat, timpakanlah sekarang saja kepadaku di dunia. Itu enggak boleh. Ya Allah, betapa banyak dosa yang telah saya lakukan, turunkan azab-Mu agar kelak di akhirat aku bersih dari dosa. Enggak boleh minta disegerakan azab atau hukuman atas dosa kita. Sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu an, kata Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada rajulan minal muslimin qad khafata fasara mithal farakh faqala lahu Rasul alaihi salatu wasallam hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyah qala na'am kuntu aqul Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam subhanallah la tatiquhu aw la tutiquhu aw la tastati'uh. Afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fada'allaha lahu fashafah. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayat seorang laki-laki di kalangan kaum muslimin di Madinah. Dia ini sakit dengan amat sangat parah. Sakitnya keras. Teusik temalik, tapi dia masih bisa bicara. Maka melihat kondisi begitu, Nabi alaihi salatu wasallam curiga. Lalu beliau bertanya, apakah kemarin kamu berdoa sesuatu atau meminta sesuatu enggak kepada Allah? Dia menjawab, iya, saya berdoa, ya Allah, dosa, azab apa saja yang akan engkau timpakan kepadaku di akhirat, segerakanlah itu untukku di dunia ini. Setelah berdoa itu aku sakit keras, amat sangat parah. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, subhanallah, kamu tidak akan mampu untuk menanggungnya. Begini nih akibatnya. Kenapa kamu tidak berdoa, ya Allah, berikan kepadaku kebaikan di dunia dan berikan kepadaku kebaikan di akhirat, dan jagalah diri-diri kami dari azab neraka. Ini disebut dengan doa apa? Sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kalau kita yakin dalam keadaan sakit doa kita dikabul, kenapa tidak minta ampunan saja, ya? Kenapa tidak minta diselamatkan saya dari azab Allah dunia dan akhirat? Kalau kita yakin akan dikabul doa kita, jangan sampai meminta, ya Allah, timpakan azab-Mu di akhirat kepadaku sekarang, segerakan sekarang. Jangan begitu, enggak boleh. Nabi alaihi salatu wasallam melarang hal tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kesembuhan bagi orang itu, lalu orang itu pun sembuh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi dilarang kita meminta disegerakan doa walaupun dengan niat yang bagus. Apa niatnya? Agar di akhirat bebas dari azab tersebut, karena sudah diapakan? Diberikan di dunia. Niatnya bagus, tapi caranya keliru, salah. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik, cara harus baik. Tujuannya benar, caranya harus benar. Tujuannya agar terbebas dari azab di akhirat, caranya tidak boleh dengan cara meminta azab itu disegerakan di dunia. Kedua, bahwa meminta disegerakannya azab di dunia adalah tantangan khas orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, karena mereka tidak yakin. Sebagaimana di dalam banyak ayat Allah menyatakan, salah satu dalam surah Al-Anfal, Allah Azza wa Jalla menyatakan ya tentang orang-orang kafir ini, tentang orang-orang kafir, wa idh qala Allahumma, ya Allah, ingatlah ketika mereka itu berkata, Allahumma in kana hadha huwal haqq min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama awi'tina bi'adabin alim. Ingat ketika orang-orang kafir itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, bila ajaran yang diserukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, hujani kami dengan batu dari langit, awi'tina bi'adzabin alim, atau turunkan kepada kami sekarang juga di dunia azab yang sangat pedih, mana azab, mana azab. Itu orang kafir. Apakah Allah langsung merespon? Tidak. Dalam arti tidak langsung menurunkan azab. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama kamu berada di tengah-tengah mereka. Kalau Allah turunkan azab, nanti kan Nabi dan para sahabat juga bakal kena. Allah tidak akan turunkan dulu azab. Wa anta fihim, selama kamu berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah juga tidak akan mengazab mereka selama mereka masih beristighfar. Ya. Jadi tidak turunnya azab kepada orang kafir langsung walaupun orang kafir itu menantang, tidak berarti Allah lalai. Kan sekarang-sekarang ini di medsos terang-terangan banyaknya orang-orang kafir, mana azab Allah, mana azab Allah, saya tunggu 24 jam. Ya, kayak tamu ke RW aja kan gitunya. Tapi azab itu tidak turun juga. Kenapa? Allah menyatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma yaf'alu dhalimun. Jangan kalian mengira Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu. Mereka melakukan kejahatan, kezaliman, bahkan menantang, mana azab Allah, mana azab Allah. Kok azab Allah enggak turun juga, apa Allah lalai? Enggak. Innama nuakhiruhum, kami hanya menunda waktu azab itu bagi mereka pada hari ketika seluruh mata mereka terbelalak. Pada hari kiamat nanti baru babak belur tuh. Baru azab itu akan Allah timpakan kepada mereka secara amat sangat dahsyat, ya. Jadi kalau orang kafir yang berdoa, mana azab, mana azab, mana azab, Allah enggak merespon saat itu, tenang. Nanti saja ya, saatnya akan tiba. Nah, adapun kalau orang mukmin yang meminta, bisa kena. Ya Allah, azab apa saja yang akan kau timpakan kepadaku di akhirat, maka berikan kepadaku sekarang. Mungkin kena, seperti yang teralami oleh sahabat ini. Maka larangan pertama dalam hal berdoa adalah dilarang minta disegerakan apa? Azab bagi kita di dunia ini. Kedua, dilarang lebay dalam berdoa. Kan ada ya beberapa pertanyaan yang menggelitik, konyol tapi lucu memang. Ya, Seperti umpamanya orang yang amat sangat hobi main futsal, main bola. Ustaz di surga bisa main bola enggak? Ada kan pertanyaan itu? Ustaz, boleh enggak saya nanti di akhirat di surga minta ya nikah dengan bidadari yang mirip seperti karakter di game? Saya enggak tahu game yang ada perempuannya game apa ya, game kartu gitu. Apa? Ya kayak begitulah. Itu menunjukkan dia tukang main game. Saya daripada menjawab begitu, lebih baik menjawab enggak mungkin tukang main game masuk surga. Hatinya akan rusak, pikirannya akan rusak ya, waktunya akan habis, pikirannya, hatinya seluruhnya akan habis. Ketika sholat Allahu Akbar yang terbayang itu screen komputer tentang game tersebut. Ya apa benar? Iya dan benar. Mau masuk surga main game, masa begitu ya? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Disebut dengan sebutan lebay. Bahasa kita sekarang, berlebih-lebihan. Ketika berdoa, meminta kepada Allah, enggak perlu lebay dengan cara dirinci, ya Allah masukkanlah ke dalam surga, di surga berikanlah kepadaku bidadari yang teramat sangat cantik, 1000 kali lipat dari kecantikan Miss Universe, berikan kepada saya mobil mewah seluruh merek mobil termewah di dunia ini, dan seterusnya, enggak perlu. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu riwayat yang diterima dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, annahu sami'a ibnahu yaqul, Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha, faqal ya bunayya salillaha tabaraka wa ta'ala al-jannah wa'udz bihi minan nar fa inni sami'tu rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul yakunu qaumun ya'taduna fid du'a wat tahur wat tuhur bukan tahur. Kata Abdullah bin Mughaffal, dia mendengar anaknya suatu saat berdoa. Doa anaknya ini lucu. Kata anaknya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-qasr, al-qasr itu istana, istana yang putih yang berada di sebelah kanan surga. Ketika aku memasuki surga, minta apa? Istana putih, dirinci. Mungkin dia memiliki imajinasi tentang indahnya istana warna putih. Makanya dia minta, ya Allah, aku meminta kepadamu istana putih di sebelah kanan surga ketika aku memasuki surga. Terdengar oleh ayahnya. Lalu ayahnya berkata, ayahnya ini Abdullah bin Mughaffal, seorang sahabat. Dia berkata, wahai anakku, mintalah surga kepada Allah Azza wa Jalla dan berlindunglah kepadanya dari api neraka. Karena sungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan muncul satu kaum yang berlebih-lebihan dalam berdoa dan berlebih-lebihan dalam bersuci. Berlebih-lebihan dalam berdoa yang seperti tadi, dirinci dengan rincian yang tidak perlu, karena semua yang dirinci itu didapat, akan diberikan. Atau umpamanya nanti kita mungkin dikabulkan oleh Allah, mungkin dikabulkan ya, tapi siapa lawan main kita, teman main kita, kawan-kawan, ayo kita main futsal, enggak, saya lagi bulan madu dengan bidadari saya, coba sendiri weh, aslog-aslogan ngapain begitu ya. Dia belum mengetahui apa yang lebih membahagiakan bagi dia di surga. Dia hanya terbatas bahwa kebahagiaan yang dia dapatkan hanya dalam main futsal semata-mata. Itulah kebahagiaan para jomlowan. Dia belum mengetahui ada yang lebih membahagiakan dari sekedar futsal. Jadi kelak akan ada satu kaum yang berlebih-lebihan dalam hal berdoa dan bersuci. Bersuci yang berlebih-lebihan maknanya melebihi apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bilangan mencucinya lebih, beliau mencontohkan maksimal 3 kali, boleh sekali, boleh 2 kali, maksimal 3 kali. Ada yang hanya 1 kali, yaitu apa? Mengusap. Itu golongan itu. Duh, ada tambahan begini segala. Padahal tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wasalam. Itu termasuk berlebih-lebihan di dalam bersuci. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, dan Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihi mensahihkan hadis ini dalam kitab silsilah al-hadis as-sahihah. Inilah yang kedua. Larangan kedua apa? Tidak boleh lebay. Ketiga, tidak boleh berdoa yang isinya dosa atau memutuskan silaturahmi. Berdoa untuk memudahkan dosa, umpamanya orang copet, mau beroperasi di bis kota, di kereta, di kerumunan, di pasar. Sebelum berangkat dia berdoa, ya Allah, mudahkan operasi copet saya. Lalaikan orang-orang dari dompet-dompetnya. Gak boleh seperti itu. Atau umpamanya judi. Orang mau berjudi, dia berdoa, ya Allah, menangkan saya dalam judi hari ini. Itu berdoa yang isinya dosa. Tidak boleh. Atau berdoa memutuskan silaturahmi. Berkata Rasul alaihi salatu wasalam, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yadu bi ithmin aw qati'atu rahim ma lam yasta'jil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu akan diijabah doa seorang hamba selama hamba itu tidak berdoa dengan isi doa yang dosa atau memutuskan silaturahmi atau istijal. Istijal itu terburu-buru, rurusuhan, gurung gusuh, gereges gedebug, kesusu. Benar kesusu bahasa Jawanya? Kesusu itu apa? Tergesa-gesa. Jadi ada 3 hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar doa dikabul. Doa setiap hamba selalu dikabul oleh Allah selama pertama, tidak berdoa dengan isi doa yang berupa dosa. Kedua, tidak memutuskan silaturahmi. Contoh, umpamanya kita melihat ada 2 orang yang bersaudara, akrab, loh gitu. Ya Allah, pisahkan orang-orang itu. Jadikan 2 orang itu menjadi bermusuhan. Sebal atau tidak? Nah, umpamanya ya. Itu memutuskan silaturahmi. Tidak boleh. Ya Allah, jangan sampai saudara saya hari ini datang ke rumah saya karena lagi banyak duit dan lagi banyak makanan, ya. Nanti mereka namprak. Ya boleh, itu memutuskan silaturahmi. Tidak boleh yang seperti itu. Jadi yang pertama dosa, kedua memutuskan silaturahmi, dan yang ketiga istijal, terburu-buru. Qila ya Rasulullah, wa mal istijal? Ada sahabat yang bertanya, apakah yang dimaksud terburu-buru itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaqul qad da'autu walam ara yastajibu li. Aku telah berdoa berkali-kali, berdoa lagi berdoa, tapi aku tidak pernah dikabulkan. Lalu apa akhirnya? Wa yastahsiru inda dhalik wa yada'u du'a. Dia jemu, dia putus asa dari doa, lalu dia berhenti dari berdoanya. Ah, percuma saya berdoa berkali-kali juga tidak pernah dikabulkan, percuma. Itu namanya istijal. Makna istijal terburu-buru dari dikabulkannya doa yang kita minta. Kita inginnya sekarang atau lusa, besok atau lusa, tapi sampai lusa belum juga dikabulkan kalau kita berdoa. Kenapa ya Allah gak dikabulkan juga doa saya? Padahal selama 3 hari itu saya berdoa terus siang dan malam, tapi kenapa gak kau kabulkan? Itu istijal. Padahal kita sudah jelaskan, bila seseorang berdoa ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dikabulkannya doa itu di dunia. Baik segera ataupun ditunda minggu depan, bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin beberapa tahun yang akan datang. Dalam momen dan waktu yang pas menurut ilmu Allah Azza wa Jalla, bukan menurut kita. Kadang kita memandang baik terhadap sesuatu, padahal menurut Allah itu tidak baik. Umpama kalau kita menginginkan harta yang banyak sekarang dalam kondisi iman lemah, kalau dikasih oleh Allah harta yang banyak dalam kondisi iman lemah, bahaya kita. Kita bakal kufur nikmat. Kita bakal foya-foya. Kita bakal lalai dari ibadah. Maka Allah tidak berikan karena berbahaya. Nanti ketika iman sudah kuat, orientasi hidup dia hanya akhirat, baru dunia itu dia berikan. Apa yang terjadi setelah orientasi dia hanya hidup untuk bahagia di akhirat dengan harta yang berlimpah? Dia akan pakai harta berlimpah itu untuk kepentingan akhirat. Dia pakai untuk dakwah, dipakai untuk tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapapada manusia, dipakai bangun masjid, pakai bangun madrasah, dipakai bangun ma'had atau pesantren. Maka orang yang hartanya banyak dengan kualitas iman seperti itu, manfaat dari hartanya luar biasa. Kita mau bahkan bikin pesantren sekarang gak akan seperti sekarang. Kita butuh anggaran sabarahanya 7 miliar. 7 miliar sedikit bagi ratusan ribuan kaum muslimin, ya. Tapi kenapa tersendat? Karena kualitas orang berharta itu tidak seperti tadi. Kalau berharta, dia memiliki impian dengan hartanya untuk kesenangan dia di dunia. Untuk akhirat mah, berapa yang dibutuhkan? 7 miliar. Saya 100 ribu. Gitu paling gaknya. Tapi kalau orang dengan iman yang kuat, harta yang melimpah, berapa anggarannya? 7 miliar. Bikin yang 15 miliar. Ya, bikin yang 15. Nih, dari saya semuanya. Akan demikian. Jelek gue langsung sehari jadi itu. Maksudnya jadi transfernya. Bangunnya mah enggak, atau setahun dua tahun merenan gitu. Ya. Ikhwan, tolong sisihkan harta untuk pembangunan pondok pesantren kita, ya, sehingga tidak tersendat. Jadi setiap ada di BC kan, ada BC-nya, transfer ke sana, transfernya jangan 5 atau 6 digit atau ya 10 digit gitu ya. Atau minimalnya 15 digit. Bagus itu. Tidak ada uang, boleh perhiasan, ya. Nanti kita jual. Tidak ada uang, tidak perlu ada mobil, nanti kita jual dulu lalu kesana. Apapun, saya nggak punya uang, nggak punya mobil, nggak punya perhiasan. Ada beberapa rumah tuh, silakan jual satu. Bagus, kita akan jualkan, ya. Apapun, nanti untuk mempercepat pembangunan mahan. Tong hari-hari waya tuh karena dakwah tanya. kontribusikan apapun yang kita mau ataupun yang kita bisa. Jadi kadinya ya tenaun. Kalau kita berdoa tidak dikabulkan dalam 1-2 hari, itu karena Allah sayang kepada kita. Janganlah putus asa lah, kenapa Allah enggak kabulkan, ya? Allah menunggu saat yang paling pas untuk kita, yang terbaik efeknya untuk kita. Contoh begini. Anak kita musim hujan, baru bangun tidur, anaknya sekitar 2-3 tahun langsung ke kita merengek-rengek minta es krim. Oleh kita dikasih apa tidak? Tidak, bisa sakit dia. Ya. Kenapa kita tidak kasih? Karena kasihan, karena sayang. Kita tahu efeknya. Anak kita enggak tahu efeknya apa. Dia, anak kita yang masih kecil itu belum berkembang akalnya, hanya mengetahui itu nikmat, itu enak. Enggak tahu efeknya apa. Kalau diberikan pagi-pagi dalam cuaca yang sangat dingin, ya. Kita tidak berikan. Anak merengek, kita tidak kasih. Apakah karena kita benci ke anak? Enggak, tapi karena sayang, karena kasihan. Si anak suudon, mama enggak sayang ke adik, papa enggak sayang ke adik. Adik minta es krim juga cuek. Es krim kan ada di kulkas, tinggal ngasih. Dikunci lagi gitu ya. Dan seterusnya, waduh, ngadat dia, lolong seran, gogoleran gitu ya. Dan suudon ke orang tuanya. Orang tuanya lebih baik nangis. Nangis mah tidak berbahayanya. Nangis itu sehat. Nangis itu obat. Coba lagi sedih nangis. Setelah nangis apa yang terjadi? Plong. Jadi kalau orang sedang bersedih terus nangis, ya jangan nangis, cenging. Silakan nangis. Puaskan. Sampai puas nanti plong sendiri. Gak perlu dilarang. Kalau kita sareksek ninggalinnya, jangan ditinggali. Udah, so, kalau mau nangis silang puas, saya pergi dulu gitu. Dan kalau udah puas, nanti saya datang lagi, sudah tersenyum lagi. Si anak nangis dan suudzon ke orang tua. Orang tua tetap membujuk ya, dimandiin dulu, dikasih susu dulu yang hangat, dikasih makan dulu. Lalu setelah agak siang main-main dulu. Nah, ba'da zuhur anak itu sudah berkeringat, dipanggil, nak, ini es krim. Diberikan pada saat yang tepat, yang tidak akan berbahaya bila dimakan oleh si anak, ya. Ketika si anak menerima es krim itu, mungkin dia sudah lupa bahwa tadi pagi dia minta es krim dan tidak dikasih. Mungkin lupa dia, ya. Demikian juga kita. Kita berdoa kepada Allah, tidak dikabulkan sekarang, tapi mungkin bulan depan, tahun depan, atau beberapa tahun yang akan datang, ketika itu dikabulkan, mungkin kita sudah lupa bahwa kita pernah berdoa minta ini pada zaman-zaman yang lalu. Husnudzonlah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah selalu mengabulkan doa kita di saat yang tepat untuk kebaikan kita. Termasuk minta susah hanya karena kecengan kita di sumber orang. Itu menurut persepsi kita dia terbaik. Menurut persepsi Allah enggak. Itu enggak bagus untuk kita. Allah nanti akan memberikan yang jauh lebih baik untuk kita di saat yang lebih tepat untuk kita, ya. Jadi itulah istijab, Istijal itu apa? Terburu-buru. Makna terburu-buru adalah ingin segera dikabulkannya doa. Ketika doa tidak segera dikabulkan, maka dia putus asa dan suudzon kepada Allah. Ya Allah, saya doa terus, tapi tidak pernah dikabulkan. Akhirnya dia berhenti berdoa dan suudzon kepada Allah. Itulah larangan yang keberapa? Yang ketiga. Keempat. Dilarang berdoa keburukan, kecelakaan untuk diri, untuk anak-anak, untuk harta kita, untuk keluarga kita, termasuk untuk pembantu kita. Ya boleh. Hati-hati ibu-ibu. Saking jengkelnya kepada anak-anaknya kan rata-rata bandel ya. Pada masa sedang kecil, sedang ABG, bandel. Mungkin turunan itu. Nah, sampai-sampai saking keselnya banyak ibu yang mendoakan apa? Keburukan bagi anaknya. Walaupun tidak dalam bentuk doa kepada Allah, tapi dalam bentuk omongan langsung ke anak. Kamu nanti mau jadi gelandangan ya kalau sudah gede gitu. Apa kamu mau menjadi rampok ya nanti kalau sudah gede? Nanti kena lo. Jadi benar anaknya tuh. Itu doa keburukan bagi anak. Enggak boleh. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum wa la tad'u 'ala khadamikum wa la tad'u 'ala amwalikum wa la tuwafiqu min Allah tabaraka wa ta'ala sa'atan nila fiha 'ata'un fayastajibu lakum." Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mendoakan keburukan atas diri-diri kalian. Kalau doa terus disertai dengan lafaz ala, seperti hadis ini, la tad'u ala anfusikum. Kalau ala berarti keburukan. Kalau kebaikan berarti lahu. Pakai la ya. Umpamanya ad'u laka al khaira atau ad'u laka ad-dunya, aku mendoakan kebaikan bagi kamu di dunia ini. Dengan la, kalau dengan ala berarti mendoakan apa? Keburukan. Ucapan para ulama, seandainya aku memiliki doa yang pasti dikabul oleh Allah, niscaya akan aku doakan untuk ulil amri. Li ulil amri, bukan ala ulil amri. Artinya mendoakan kebaikan. Jangan sampai ucapan para ulama ini, andai aku memiliki satu doa yang dikabulkan oleh Allah, pasti akan aku doakan untuk ulil amri. Lalu difahami termasuk mendoakan keburukan. Dia keliru, salah memahami. Li ulil amri, bukan ala. Ada kan yang begitu kan? Oleh karena itulah, maka bagi seorang dai, ilmu dasar, ilmu alat, ilmu bahasa Arab itu wajib dikuasai. Jangan hanya asal baca terjemahan, hanya baca buku-buku atau mendengar ceramah yang berbahasa Indonesia, atau hanya menguasai bahasa Arab dasar, hanya bisa baca kitab, tapi ilmu alat tidak memahami. Ilmu balaghah tidak menguasai, akhirnya salah, keliru dia. Terus belajarnya sendiri tanpa guru. Maka ada satu kaidah, man kana ustadzuhu kitabahu fa khata'uhu aktsaru min shawabih. Siapa yang gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Orang yang umpamanya jadi dai tapi dia hanya baca terjemahan dari buku terus, dia enggak berguru kepada orang yang berilmu, tidak duduk di majelis, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada salahnya. Itu yang pertama. Kedua, enggak belajar adab dari gurunya ketika bermajelis dengan gurunya, enggak. Makanya orang yang autodidak, selain aneh-aneh pemahamannya, sikapnya juga liar. Biasanya seperti itu ya. Inilah pentingnya mulazamah. Kata Nabi SAW, la tad'u 'ala anfusikum. Jangan kalian mendoakan keburukan atas diri-diri kalian. Wala tadnu ala auladikum, jangan mendoakan keburukan atas anak-anak kalian. Wala tadnu ala khadamikum, dan jangan mendoakan keburukan kepada pembantu-pembantu kalian. Wala tadnu ala amwalikum, dan jangan kalian berdoa untuk kerusakan harta-harta kalian. Karena apa? Karena tidaklah kalian berdoa lalu bertepatan dengan waktu diijabahnya doa, kecuali pasti Allah akan mengijabah doa tersebut. Jadi setiap hari Allah menetapkan waktu diijabahnya doa. Kita gak tahu kapan. Siapa tahu pas kita ngomong begitu, dan ngomongnya doa keburukan, itu adalah saat diijabahnya doa, lalu dikabulkanlah doa kita. Makanya sebandel apapun anak kita, pembantu kita, jangan didoakan keburukan, tapi doakan apa? Kebaikan. Kalau umpama anak kita bandel, umpama kita panggil, kamu tuh kayaknya mau jadi hafid nanti ya, kamu tuh nanti kayaknya mau jadi orang yang soleh, pisurgaun ya, makanya bandel seperti ini. Apa hubungannya yang bandel dengan surga? Kebandel kita di dunia jauh lebih baik daripada setelah mati, untuk menumpuk-numpuk amal soleh, untuk mengurangi dosa dengan banyak istighfar dan banyak tobat. Panjangnya usia manusia, kesempatan dari Allah untuk memperbanyak tobat, mengurangi dosa, dan menambah pundi-pundi pahala kita. Maka jangan segera minta disegerakan mati, ya. Dan ada larangan dari Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Di antaranya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bih, fa in kana labudda mutamanniyan al-maut al-maut falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kana al-wafatu khairan li. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian mengangan-angankan kematian karena penderitaan yang dialaminya. Semenderita apapun enggak boleh kita minta mati. Dengan menyatakan ya Allah cabut aja nyawa kita. Kadang-kadang caper. Seorang orang tua, ibu atau ayah melihat kebandalan anaknya, dia gak kuat sampai berkata di hadapan anaknya, ya Allah cabut aja nyawa saya daripada menghadapi anak sebandel ini, gitu ya. Padahal bandelnya itu karena kurang didikan dan karena turunan dari dia. Mungkin dia ada waktu kecilnya lebih bandel daripada itu. Saya ada kawan, anaknya bandel luar biasa bandel. Saya ngomong ke ayahnya, itu anakmu bandelnya luar biasa. Apa bilang? Segitu mah soleh dibanding saya dulu. Kalau saya dulu, lebih-lebih daripada itu. Ada yang begitu sadar dia, ya. Jadi anak sebandel itu yang ada bandingan dengan sesamanya dianggap masih soleh dibanding dia dahulu waktu kecil. Kadang-kadang orang tua saking anaknya bandel, di hadapan anaknya berdoa, ya Allah cabut nyawa saya daripada mengatasi kebandalan si anak ini. Ini terlarang. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, janganlah salah seorang di antara kalian mengangan-angankan kematian karena penderitaan yang dialaminya. Kalau dia benar-benar ingin mengharapkan kematian, hendaklah berdoa dengan doa, ya Allah, panjangkan hidup saya bila kehidupan ini lebih baik bagi saya, dan wafatkan saya bila kematian ini lebih baik daripada saya, daripada hidup. Ya, kita gak tahu apakah kita lebih baik panjang umur ataukah pendek umur. Lebih baik hidup terus ataukah mati ketika itu? Kita enggak tahu mana yang lebih baik. Maka serahkan kepada Allah. Ya Allah, bila panjangnya usia saya lebih baik, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga boleh kita doakan kepada seseorang. Orang itu sudah amat sangat sakit keras. Mungkin sudah sepuh ya, atau sakitnya kata dokter ini enggak bisa disembuhkan secara medis, sudah angkat tangan ya. Apakah kita mendoakan ya Allah panjangkan umur dia, ataukah ya Allah sembuhkan penyakit dia, atau gimana? Boleh kita berdoa, ya Allah kalau panjang umur bagi dia lebih baik, panjangkan umurnya. Tapi kalau kematian bagi dia lebih baik, maka wafatkan dia segera dalam keadaan husnul khatimah. Baik buruknya juga serahkan kepada Allah, bukan menurut kita. Ada kalanya orang itu soleh, ahli ibadah, tapi sebelum matinya Allah buat dia menderita dalam jangka waktu yang panjang. Bukan hanya hitungan hari atau minggu atau bulan, tapi tahunan. Kata orang Sunda mah, diganggayong. Itu gak ada terjemahannya. Jadi diganggayong itu disakitkan terus bertahun-tahun. Apakah itu baik atau tidak? Ya itu baik menurut kacamata agama. Dengan sakitnya dia dosanya gugur. Dengan sakitnya dia dapat pahala dari kesabaran. Dengan sakitnya dia dekat kepada Allah dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan sakitnya beberapa kewajiban dari diri dia gugur. Kewajiban saum Ramadan gugur, bisa diganti dengan fidyah. Kewajiban sholat sambil berdiri atau sambil duduk itu gugur. Dia boleh sholat sambil berbaring. Yang itu tidak boleh bagi orang yang biasa. Ya, dengan sakitnya yang panjang dia berguguran dosa, dapat pahala kesabaran yang sangat banyak, doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia memiliki kesempatan yang banyak untuk bertobat, untuk beristighfar dari dosa dan kesalahannya. Sampai kelak ketika kematian datang, dia menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bersih dari dosa. Makanya tidak boleh pertama suudzon kepada Allah ketika sakit. Ya Allah, kenapa saya yang ahli ibadah, yang umpamai sering ngaji, sering ibadah, sholat, diberi sakit seperti ini? Orang-orang durhaka sehat terus. Itu karena kasih sayang Allah kepada dia. Orang durhaka sehat terus, dengan kesehatannya dosanya tambah banyak. Sementara orang ini dosanya berkurang, berkurang, dan berkurang. Ya, jadikan saat sakit sebagai kesempatan. Untuk apa? Untuk melebur dosa, menambah pahala, memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelak bila sembuh, dia menjadi manusia baru dengan keadaan yang baru. Tapi bila dia wafat dalam keadaan setelah sakit yang panjang, maka dia menghadap Allah dalam keadaan sudah lebih bersih daripada dosa dibanding sebelum-sebelumnya. Jangan sampai umpamanya ada orang sehat ya, kemudian main olahraga di lapangan getuk mati langsung. Ada yang begitu? Ada. Orang-orang bilang enak ya, matinya dia tidak sakit dulu. Dari segi itunya enak, tapi dosanya utuh. Dia tidak tercuci dulu dari dosanya dengan sakit dan penderitaannya. Sedang happy-happy, sedang senang-senang, geletuk maut. Jangan katakan enak dia Maya. Belum tentu enak. Ya matinya mungkin enak, tidak menderita, tapi tidak menderitanya menyebabkan dosa-dosanya apa? Utuh. Sama dengan umpamanya kita punya baju kemudian sudah kotor. Dicuci, cek-cek-cek gitu ya. Basah apa tidak? Bersih tapi basah. Kemudian kita jemur, ya. Orang lain tidak dicuci, kemudian dipakai terus. Kita merasa dia mah enak, kering terus, saya mah basah, harus nunggu dulu dijemur gitu ya. Betul dia enak, tapi gatal. Bakteri banyak, dan kotor, sareksek ditinggalin oge. Kita hanya menunggu sebentar dua bentar sampai kering lagi, setelah kering nyaman, wangi, bebas dari bakteri, kemudian kelihatannya kinclong, kita tambah ganteng. Hanya nunggu beberapa saat, ya. Walhasil kita tidak boleh mengangan-angankan kematian. Kalau kita ingin berdoa untuk mati, doalah seperti yang tadi. Ya Allah, bila hidup bagi saya lebih baik, maka panjangkan usia saya. Tapi bila kematian lebih baik, maka matikan saya. Jangan sampai ya Allah matikan saya, pastilah lebih baiklah daripada hidup. Karena kalau hidup dikejar-kejar dia kolektor umpamanya, ya, terus. Justru kalau mati dalam keadaan punya banyak hutang belum dilunasi, bahaya, ya. Terus ditagih sampai ke akhirat. Itulah lima larangan dalam berdoa. Pertama, tidak boleh berdoa minta disegerakan azab. Kedua, tidak boleh lebay. Ketiga, tidak boleh berdoa dengan isi doa dosa atau memutuskan silaturahmi atau terburu-buru. Keempat, tidak boleh mendoakan keburukan kepada siapapun, untuk diri, keluarga, ataupun mendoakan keburukan atas harta kita. Dan terakhir, tidak boleh berdoa minta mati. Wallahu a'lam bishawab. Cukup kajian kita sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Sebelumnya ada hadiah nih, Ikhwan. Ada yang mau mukhtasar Minhajul Qasidin dan panduan lengkap. Bapak pernah? Pernah dapat? Belum. Siapa Pak namanya? Pak Gustiawan. Baca ya Pak ya, kalau dapat. Sebutkan tiga larangan dalam berdoa. Disegerakan azab. Lebay. Ingin mati. Keempat. Untuk orang, kalau untuk sendiri? Kelima. Ya, barakallahu fiik. Pak Gustiawan. Tua-tua keladi dalam kebaikan. Ahwat dengan hadiah yang sama. Ahwat ngacung nanti ditunjuk oleh panitia dikasih mic. Kalau udah siap kasih tanda. Siap? Siap. Sebutkan ada berapa macam jenis doa. Doa itu ada dua macam. Yang pertama adalah doa ibadah. Dan yang kedua adalah doa masalah. Apa maksudnya? Kalau doa ibadah itu berdoa dengan bahasa tubuh, beramal secara langsung, misalnya dengan saum atau duduk di majelis ilmu, itu termasuk doa juga walaupun tidak diucapkan secara lisan. Sedangkan doa masalah itu doa dalam bentuk meminta secara langsung dengan lisan. Contoh doa masalah apa? Kalau misalnya doa masalah, misalnya berdoa untuk minta sesuatu, misalnya berdoa minta rezeki, minta jodoh, dan lain-lain. Pas minta jodoh, kenapa ketawa? Iya, barakallahu fiik, nanti ambil ya. Iya, pertanyaan ditutup, sudah amat sangat banyak kertas pertanyaan, gak mungkin kebahas semua ya. Jangan ada lagi yang lempar kertas. Ana mau tanya, bagaimana solusi Ana sebagai anak dari orang tua yang masih melakukan transaksi riba, sedangkan status saya masih mahasiswa. Apakah nafkah yang diberikan kepada anak haram? Pertanyaan tersebut pernah diajukan kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ayahnya kerja di perpajakan. Beliau menjawab, kalau si anak mampu mandiri, mandirilah dengan bekerja. Kalau tidak belum mandiri dan tidak memungkinkan untuk mandiri, 100% masih disubsidi oleh orang tua, Kalau orang tua memiliki penghasilan yang halal di samping yang haram, berdagang umpamanya, maka ambil pemberian orang tua dengan niat mengambil dari hasil usaha yang halalnya. Kalau ada. Kalau orang tuanya murni dari riba, dia rentenir murni, dia atau dia kerja di bank, maka boleh ambil sesuai dengan kebutuhan pokok dia dan tidak berlebih-lebihan sampai dia mampu mandiri. Dan hartanya halal untuk dirinya atau untuk istrinya, karena istri dan anaknya termasuk fakir. Dan riba boleh disalurkan kepada orang-orang fakir atau miskin, atau barang-barang haram boleh disalurkan untuk yang fakir atau yang miskin. Sebagai contoh, seorang sahabat memiliki budak. Budak itu memberikan makanan kepada sahabatnya, kepada tuannya. Memberikan uang atau makanan. Lalu ditanya, dari mana kamu peroleh uang? Ternyata dari hasil praktek perdukunan. Lalu oleh sahabat ini, uangnya ini disalurkan, diberikan kepada orang fakir dan miskin. Sahabat tersebutlah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan ini menunjukkan harta haram boleh disalurkan kepada fakir dan miskin. Tapi tidak berarti orang-orang fakir dan miskin boleh melakukan sesuatu yang haram, nyopet umpamanya. Ada fakir miskin, iya boleh. Enggak. Tapi umpamanya kita tahu ini haram untuk diri kita, berikan itu kepada fakir dan miskin. Itu dibolehkan. Jadi status istri dan status anak yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan dianggap orang fakir, orang miskin. Dia boleh menerima nafkah dari suaminya, dari kepala rumah tangganya, sesuai dengan kebutuhan pokok dia, apabila hasil dari kerja rumah kepala rumah tangga tersebut haram, ya. Dibolehkan selama dia masih belum mampu mandiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah Ustaz. Ustaz, apakah orang yang dizolimi dan dibuli atau diejek-ejek oleh temannya, apa doanya akan mudah diijabah? Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, akan dikabul dan itu pasti. Orang yang dizolimi, apapun bentuk kezoliman orang pelaku tersebut, bulian, ejekan, hinaan, fitnahan, gibahan dan yang sejenisnya, itu kezoliman. Menyebabkan korban kezoliman tersebut doanya dikabulkan. Nabi SAW menyatakan, da'watul mazlum mustajabatun wa inkana fajira. Doa orang yang dizolimi itu mustajab, walaupun orang itu orang durhaka. Berkata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, thalathatun la turaddu da'watuhum, al-imamul adil, was-sha'imu hatta yufthira, wa da'watul madlum yarfa'uha Allahu dunal ghamam yawmal qiyamah, wa tuftahu laha abwabus sama', wa yaqul. Diangkat oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Dibukakan bagi dia pintu-pintu langit. Allah berfirman, demi kemuliaanku, aku pasti akan menolong kamu kapanpun. Ya, menolong orang yang dizalimi. Jadi, orang yang dizalimi doanya dikabulkan dan akan kena. Makanya wajib kita takut terhadap doa orang-orang yang dizalimi, karena akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah bacaan surah pendek sebelum takbir, karena ada imam dan makmum yang baca surah pendek sebelum takbir saat memulai sholat? Biasanya Al-Falaq An-Nas ya. Iya. Dia pakai logika. Karena di dalam sholat pasti apa? Banyak gangguan setan. Lalu membaca dua surat Mu'awwidzatain, surah Al-Falaq dan An-Nas, ya. Itu logika dia. Lihat, agama bukan didasarkan pada logika. Tapi agama didasarkan pada apa? Wahyu. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal itu sebelum sholat? Apakah beliau membaca Al-Falaq dan An-Nas sebelum sholat? Apakah beliau membaca, kadang ada imam yang membaca, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan, dan aku berlindung kepada Engkau dari kehadiran mereka. Itu ayat memang. Kadang ada imam yang baca itu. Dia memakai logika bahwa agar dia membaca surat itu agar tidak digoda selama sholatnya. Logis apa tidak? Ya mungkin logis tapi tidak nyari. Karena syariat tidak mengajarkan itu. Nabi SAW tidak mengajarkan itu, tidak melakukan itu, tidak menganjurkan itu, ya. Jadi agama didasarkan bukan pada akal, tapi pada wahyu. Contoh lain, gaya apa bahasa Indonesianya? Menguap. Bahasa Arabnya tasa'ub. At-tasa'ubu minas syaitan. Fa'idha tasa'aba ahadu minkum falyaqdhim mastata'. Kata Nabi SAW, menguap itu dari syaitan. Maka apabila salah seorang di antara kalian mau menguap, tahanlah semampu mungkin. Lalu ada ayat, wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'in billah. Kalau kamu dikenai oleh salah satu gangguan setan, maka berlindunglah kamu kepada Allah. Itu ayat. Disuruh ta'awudz kalau terkena gangguan setan. Hadis menyatakan menguap itu dari setan. Lalu logika menyambungkan, oh kalau begitu doa menguap itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu logika. Lihat, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menguap itu baca ta'awudz atau menganjurkan idza ta'athaba ahadukum falyasta'in billah. Apakah begitu? Tidak. Tidak ada doa apapun ketika menguap. Berbeda ketika apabila bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Yang mendengarnya? Yarhamukallah. Yang bersinnya tadi balas lagi dengan Yahdikumullahu yuslihu balakum. Itu ada. Jadi apa yang, walaupun urusan dunia, apa yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi, silakan baca. Apa yang tidak diajarkan seperti menguap, seperti batuk, ya. Batuk ada doanya? Tidak ada. Nabi suka batuk? Ya namanya juga manusia. Nabi suka menguap? Suka menguap, namanya juga manusia, ya. Tapi beliau tidak membaca apapun dan tidak mengajarkan apapun seperti yang beliau ajarkan kepada orang yang bersin. Maka tidak ada doa apapun. Sunnah Nabi ketika menguap adalah tidak ada doa apapun. Nah, makanya kalau umpamai orang begitu, hai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kamu hai? Kan hai dari setan. Kata Allah, kalau kamu terkena gangguan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Seperti logis menurut akal dia. Tapi ingat, agama bukan berdasarkan akal, tapi berdasarkan apa? Wahyu. Salah satu wahyunya adalah amalan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau tidak mengajarkan apapun, doa apapun, amalan apapun di momen tersebut, jangan lakukan, jangan berkata apapun, ya. Nah, termasuk membaca ta'awud sebelum sholat, membaca Al-Falaq dan An-Nas, membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayhadun sebelum sholat, itu tidak dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan pakai logika dalam mengamalkan agama, tapi lihatlah contoh dari beliau. Ustaz. Ketika berdoa selalu membayangkan wajah Allah. Enggak boleh. Emang tahu gitu wajah Allah kayak gimana? Allah punya wajah apa tidak? Punya. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran mana? Banyak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan abadilah wajah Allah yang memiliki kemuliaan. Allah punya wajah. Tapi gimana wajah Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupainya. Maka tidak boleh ditakyif. Ditakyif itu termasuk salah satu dibayangkan, dihayalkan, direka-reka kayaknya seperti ini. Enggak boleh, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiru qadra. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfikirlah kamu tentang makhluk Allah, tapi jangan berpikir tentang zat Allah, termasuk wajahnya, karena kamu tidak akan mampu, ya. Jadi dilarang membayangkan, menghayalkan fisik atau zat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kiat supaya tidak lagi membayangkan hal itu? Kiatnya jangan dibayangkan, fokus kepada isi doa kita, ya. Ustaz, afwan Ustaz. Ya. Ada pengumuman dulu bagi pemilik kendaraan dengan nomor polisi D1245XT, mohon segera dipindahkan. D1245XT. Dan pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV, Ustaz. Assalamualaikum, ana Fitri, Ibu Fitri, pemirsa Ahsan TV di Saudi Arabia. Ustaz, bagaimana dengan saya yang saat ini bekerja di Saudi Arabia sudah 6 tahun dan habis kontrak 10 bulan lagi, tanpa suami atau single parents. Saya bekerja buat kebutuhan anak di rumah sehari-hari dan sekolah di Indonesia. Sedangkan kalau kerja di Indonesia, tempatnya pada ikhtilat. Mohon nasihatnya, Ustaz. Silakan. Iya, barakallahu fik Ibu Fitri, TKW ya, di Saudi Arabia, melalui Ahsan TV. Semoga Allah memberikan solusi ya. Pertama, tidak boleh seorang wanita melakukan safar tanpa mahram untuk tujuan apapun, termasuk untuk tujuan ibadah seperti haji atau umrah, tapi tanpa mahram. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali dengan mahramnya. Mahram itu bisa suaminya, ayahnya, kakak, adiknya, pamannya, atau anak yang sudah balik. Maka baru itu dibolehkan. Ya. Kalau seorang haji atau umrah tanpa mahram, dia berdosa. Walaupun haji dan umrahnya tetap sah. Tapi selama safarnya dia berdosa. Apalagi kalau untuk urusan dunia, kepentingan dunia seperti mencari uang, maka tidak boleh. Tidak boleh safar dengan tanpa mahram. Kalau mau, ajaklah suaminya. Kalau suami masih ada, ajak suaminya untuk sama-sama bekerja di Saudi Arabia. Suaminya baik sebagai sopir atau sebagai pengurus kebun, taman, atau sama-sama bantu-bantu dengan dia, atau tidak digaji apapun asal diberi visa untuk menemani dia. Bilang ke majikannya, ini kan secara syar'i gak boleh nih. Mereka pasti tahu tuh, secara syar'i saya gak boleh ke sini, bekerja di sini tanpa mahram. Boleh gak suami saya ikut? Kasih visanya, kasih tiketnya, gak perlu digaji. Tapi dia akan bantu-bantu, ya. Itu solusi. Maka bila majikannya faham secara syar'i, dia akan memenuhinya, ya. Kalau umpamanya tidak, maka cari majikan yang menyetujui hal itu. Itu yang pertama. Kedua, mencari nafkah itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Suruh suaminya untuk mencari nafkah. Suruh suaminya untuk bekerja, ya. Kalau suaminya tidak bekerja, bukan karena tidak mampu, tapi tidak mau, malas. Padahal banyak kesempatan, bisa ngegoreng bala-bala, kemudian nagok di sisi jalan juga jadi uang kan, ya. Asal yang enak. Kalau enak dikejar kemanapun, ya. Jangan asal ah, penting bala-bala, tadi uyahan, tadi nanawanan. Gak akan laku. Yang enak, makanan asal enak, dikejar. Walaupun harganya agak miring. Maksudnya agak miring itu agak mahal. Ya, nanti cuceo. Tahu cuceo? Pabeja-beja. Bola-bola di sana tuh enak luar biasa. Memang agak mahal sih. Satunya itu sampai 5.000. Sahuapen. Tapi luar biasa. Bikin ketagihan. Bikin dedeyen. Oh, langsung. Bisa diupload nih bala-bala terenak, nanti masuk Facebook ya. Lalu orang-orang berbondong-bondong bisa buka bala-bala online segala macam. Asal enak ya. Nah, itu suami. Kalau suami tidak mau bekerja, dia berdosa. Berdasarkan ayat wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki itu berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan kafa bil mar'i itsman idza dayya'a man ya'ul. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa kalau dia menyia-nyiakan atau menterlantarkan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Menyia-nyiakan kewajibannya kepada istri, kepada anak, kepada pembantu, maka itu termasuk dosa, ya. Maka suamilah yang harus bekerja dan bukan istri. Itu tadi tidak jelas apakah si Ibu Fitri ini masih punya suami atau tidak. Kalau anak punya single ya. Parent. Single parent. Nikah aja lagi, ya. Di sini di majelis ini banyak duda. Bujang juga banyak ya. Yang sudah agak sepuh gitu, tapi belum dapat jodoh banyak ya. Silakan daftar. Sudah habis waktunya, sampai di sini mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab. Insyaallah kita jumpa kembali di Selasa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.